Oke, kembali tentunya buat Tani Dopa juga terima kasih buat Anda semuanya. Dan juga momen ini diabadikan oleh media channel Lombok Anugerah. Kembali tentunya satu single terbaru kami dan juga barang musisi-musisi terbaik kami tentunya buat Anda semuanya. Kita berikan langsung satu single Budaya Sasak Mulut Mai Motor buat Anda. Sakit Seduk. Untuk Anda semuanya satu tembang-tembang yang menarik. Kita langsung berikan suasana hujan turun. Pemain depan mana nih? Jangan takut hujan. Hujan itu lambang kesuburan ton. Paling enak hujan buka baju. Neng goyang, neng aman, neng asik. Tentunya barang semuanya di sini. Langsung saja kita berikan penanda Sakit Seduk Mahasadela. Lalu